Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Televisi Republik Indonesia di seluruh tanah air dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mungkin bagi Anda yang saat ini tengah terbaring sakit, kami berdoa dari sini semoga saja Allah cepat mengangkat penyakit Anda dan dapat kembali beraktivitas seperti semula. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pemimpin umat, manusia pilihan Allah yang diberikan tugas untuk menyampaikan berita gembira dan pemberi peringatan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan berbicara tentang wanita tiang negara. Banggalah kita sebagai wanita yang dikatakan Rasulullah sebagai tiang negara. Lalu apa saja tugas peranan wanita sebagai tiang negara ini? Pagi hari ini akan dibahas oleh narasumber kami, yaitu Ibu Dr. Hajah Tuti Alawiyah Abdullah Syafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, Evi. Baik, sehat walafiat. Senang sekali bisa ketemu lagi sama Ibu Tuti Alawiyah yang selalu memberikan pencerahan kepada kita semua. Informasi-informasi yang berharga untuk kita semua dan meningkatkan peran kita, khususnya untuk muslimah ya Bu ya. Betul. Baik. Kemudian bersama kami juga di studio sudah hadir ibu-ibu yang selalu semangat juga untuk mengikuti acara ini di studio. Ibu-ibu dari Badan Kontak Majelis Taklim Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Pagi sudah hadir di studio ya. Keluarga ditinggalkan tidak apa-apa ya, sudah dapat izin suami ya. Ya alhamdulillah. Kalau keluarnya keluar bermanfaat insyaallah ibu ya, ya. Menghasilkan satu yang manfaat pula. Baik, kita tahu ya bahwa tanggal 22 ini merupakan di Indonesia ditetapkan sebagai Hari Ibu ya Bu ya. Sungguh bangga sekali karena enggak ada Hari Bapak. Adanya Hari Ibu. Bangga sebagai kaum ibu, sebagai kaum perempuan, harinya ini jadikan sebuah hari nasional. Nah, berkaitan ini tentu kita mengingat bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan derajat yang sama dan juga diberikan potensi. Nah, bagaimana kita sebagai perempuan yang ditunjuk, yang dikatakan oleh Rasulullah tadi sebagai wanita tiang negara, dapat melakukan, dapat mengerjakan peran dan tugas kita sehingga kita dapat menciptakan generasi-generasi yang tangguh, yang beriman. Ini mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Ibu Tuti Alwiha, apa saja sih Bu tugas dan peran yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan para pemirsa yang saya hormati, kita bertemu lagi dalam Hikmah Pagi bicara tentang masalah Hari Ibu dan kaitannya dengan wanita tiang negara. Memang di dalam hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "An-nisa'u imadul bilad." Wanita itu tiang negara. Kalau baik wanita itu, baik negara. Kalau rusak wanita itu, rusak negara. Nah, ini semuanya ukuran. Kalau disebut tiang tuh luar biasa. Iya. Tiang penyangga itu bukan main. Kekuatan-kekuatannya dan penampilannya itu. Jadi penampilan perempuan muslimah yang disebut oleh Nabi tiang negara menjadi ukuran kriteria negara. Kalau baik dia, baik negara. Kalau rusak dia, rusak negara. Di dalam masalah Islam, itu wanita dan laki-laki dalam satu kesatuan integral disebut khalifah. Jadi khalifah bukan cuma bapak-bapak, Bu. Bukan kaum pria, khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi menjadi pemimpin. Kita ini termasuk manusia sebagai makhluk Allah termulia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak Adam dan anak Adam itu adalah laki-laki dan perempuan. Ya, ada yang laki-laki dan perempuan. Nah, jika kita melihat ayat ini, kita jadi berkata Allah menyebutnya dengan khalifah. Jadi bukan saya mau menciptakan laki-laki atau menciptakan manusia atau menciptakan perempuan, tidak. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi di dalam diri kita harus kita tanamkan dan kobar-kobarkan. Kita ini pemimpin, kita ini penguasa. Di alam ini Tuhan memberikan amanat kepada kita. Nah inilah yang saya ingin wanita-wanita kita itu, perempuan-perempuan kita itu sadar terhadap masalah ini. Sehingga dia ingin, wah mampukah aku, bisakah aku menjadi khalifah, menjadi pemimpin, bisakah? Jadi bukan diciptakan untuk jadi orang di belakang, jadi penonton, jadi pasif, tidak. Ini apalagi disebut tiang negara. Kita harus memberikan kontribusi terhadap negara. Karena ini disebut oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi kita itu di dalam kaitan masalah perempuan banyak sekali bicara. Bahkan ada janji dari Nabi kita, siapa yang punya anak perempuan dua atau tiga, dia didik dengan baik, dia bisa masuk surga. Begitu dorongan dari Nabi kita. Jadi kita harus siap. Nah, ibu-ibu dan saya sekalian, di dalam peringatan Hari Ibu, kita sebetulnya ingat apa sih di balik semuanya ini? Bahwa pada tahun 1928 diwarnai dengan adanya Sumpah Pemuda, ibu-ibu itu ngelihat gitu bahwa pemuda-pemuda udah bangkit. Itu pada waktu Sumpah Pemuda itu ibu-ibu melihat pemuda bangkit, dan jangan lupa pada tahun itu sebelum jauh kemerdekaan, Indonesia itu sudah punya organisasi-organisasi perempuan. Udah punya. Maka pada tanggal 22 Desember itu didorong, dimotivasi oleh Sumpah Pemuda dan kumpulnya pemuda-pemuda Indonesia itu, bikinlah sebuah kongres perempuan Indonesia pada saat itu. Jadi udah lama, kalau tahun 28 sampai sekarang 2008 udah berapa tahun tuh coba. Nah kita lihat mungkin dari 30 berarti 70 lebih. Ya 72 tahun. Lebih 72 tahun ya. Betul. Jadi kita bisa lihat dari tahun 28. Nah, jadi kita tahu bahwa wanita Indonesia itu dulu udah maju gitu. Udah semangat ya. Udah semangat untuk negara, bela negara. Dan sudah punya organisasi. Itu jangan lupa. Jadi Hari Ibu bukan bicara tentang ibu gitu, tapi bicara tentang organisasi dan perempuan-perempuan Indonesia sudah tampil untuk siap, lebih siap lagi membangun negara atau membela negara. Nah itu peringatan Hari Ibu. Jadi ketika anak saya atau siapa saja, selamat Hari Ibu gitu, anak itu merasa gimana? Oh saya bilang tiap-tiap hari juga kamu hari harusnya ibu bakti kepada orang tua, kepada khususnya ibu. Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain. Dia mengandung dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain. Makin berat, makin beratnya. Terus dan baru memisahkan bayi itu 2 tahun dari susuannya dan lain-lain. Nah itu berbakti. Tapi Hari Ibu di Indonesia dimaksudkan adalah perempuan Indonesia sudah bangkit pada tahun 28, dimotivasi oleh Sumpah Pemuda tadi, bikin kongres perempuan. Tapi ujung-ujungnya menjadi KOWANI ya, Kongres Wanita Indonesia. Berubah ini namanya. Dan memang disitulah organisasi-organisasi berkumpul. Pada saat itu apa sih yang dibicarakan oleh kaum wanita itu? Ya tentunya karena kita belum merdeka, semangat untuk merebut kemerdekaan Indonesia itu menjadi topik utama begitu. Nah sekarang kaitannya dengan perempuan muslimah. Ya perempuan muslimah, kita harus bangga bahwa Allah banyak sekali menceritakan perempuan di dalam Al-Quran. Dan tadi disebut ada surat namanya Suratun Nisa. Suratun Rijal gak ada. Ya? Ibu harus bangga ada Suratun Nisa. Tapi gak ada Suratun Rijal gak ada. Laki-laki. Perempuan hebat. Wah Maryam khusus. Ya? Alhamdulillah. Nah kaitan dengan masalah yang menyangkut ayat Al-Quran tadi. Peran kehidupan muslimah tidak sempit, tetapi amat terbuka, amat luas. Kita ada di rumah, peran domestik, uruskan diri kita, keluarga kita, generasi penerus bangsa yang cerdas. Jangan lupa Bu, kita bangun anak-anak kita, generasi penerus menjadi generasi Qurani. Jangan lupa. Generasi yang cinta Quran, begitu. kita siapkan semuanya itu. Tapi juga ada peran publik, peran di luar. Nabi Syuaib gak punya anak laki-laki, punya anaknya cuma perempuan. Maka anaknya itu berperan di luar untuk atur gembala pertanian, peternakannya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa tampil. Dan Nabi kita kan berjodoh sama perempuan hebat, Bu Khadijah. Dia sendiri perempuan karir, perempuan yang mempunyai uang banyak. Dan uang itu berguna untuk karena uang. Setelah kawin dengan Nabi, dia keluarkan uangnya itu, diinfakkan bagi bela agama. Sampai Nabi sedih ketika dia mau meninggal dunia di tempat pemblokiran. Tempat yang sangat perjuangan lagi sedang puncak-puncaknya, keberat-beratnya tuh. Nah jadi kita nih perempuan-perempuan muslimah, dalam peringatan hari ibu itu, mari berpikir lagi ke dalam. Sudahkah kita ini merasa diri kita khalifah, sehingga kita bisa memberi sesuatu bagi lingkungan dan masyarakat kita dan juga keluarga kita. Kita juga harus berpikir bahwa kita sebagai muslimah Indonesia dulu sudah punya organisasi, perempuan Indonesia sudah mempunyai organisasi. Jadi kekuatan-kekuatan itu ada. Nah kita juga harus berpikir bahwa peran kehidupan, menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, terus sholat, zakat, taat kepada Allah dan Rasul, itu sama dengan laki-laki, saling bantu membantu, barulah mendapat rahmat ulaika sayarhamuhumullah. Tadi ayatnya dibaca, mereka itulah yang akan mendapat rahmat dari Allah. Kalau kita lihat dari dulunya saja, wanita-wanita mempunyai satu semangat perjuangan yang tinggi, dengan fasilitas yang terbatas. Harusnya kita lebih lagi ya dengan fasilitas karena yang... Karena kita harus berpikir hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari sekarang. Nah apa dengan banyaknya alat penunjang yang terbuka begini? Loh perempuannya kok makin mundur, SDM-nya kok makin gak diperhatikan, makin menurun. Nah ini gak boleh gitu. Lalu tentunya harus ada upaya-upaya memberikan kesadaran kepada wanita itu sendiri ya. Melalui apa saja nih kita dapat membangun motivasi wanita atau perempuan di Indonesia ini untuk tetap maju juga gitu. Kalau dari muslimah saya kira dua hal saja. Pertama Al-Quran. Di situ perempuan dibicarakan luar biasa banyaknya. Mari kita dalami ayat demi ayat supaya kita mengikut daripada peran-peran kehidupan itu. Dan yang kedua tentunya dari keteladanan Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah banyak sekali memberikan dorongan motivasi mengangkat derajat untuk kita tampil. Begitu. Bukan kita jadi ketinggalan gitu. Betul. Apalagi kalau kita hanya peran rumah tangga saja. Dalam kaitan ini juga kita di rumah tangga bukan gak boleh, boleh, tetapi harus pintar juga. Nah kalau anak kita umurnya baru 11 tahun atau 10 tahun, kelas 5 SD, udah bawa matematik, pekerjaan rumah ke rumah, masa kita nonton TV anak kita belajar sendirian? Kita harus bisa. Bagaimana anak kita ini sekarang matematik kelas 5 aja udah susah banget. Nah, itu untuk SD saja kita harus sudah lebih pintar dari anak kita. Nah kalau ditanya, Bu bagaimana sih soal korban? Bu bagaimana sih soal haji? Bu bagaimana sih soal ini itu? Nah kita gak bisa jawab. Nah kan tahu deh, wah masa tahu deh gitu ya. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai muslim? Sudah punya pedoman Quran dan hadis, kok kita tidak bisa menyampaikan itu? Padahal Nabi mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu daripadaku walaupun cuma satu ayat. Kita bangga sekali Rasulullah telah mengangkat derajat kaum wanita dari dulu ya, dari zamannya Rasulullah diangkat wanita derajatnya ke tempat yang lebih tinggi lagi. Sementara di zaman sebelum Rasulullah itu kan wanita sangat diinjak-injak martabatnya ya. Nah bagaimana nih kita yang sekarang ini mengambil hikmah dari pengangkatan derajat yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa masih juga banyak perempuan-perempuan yang justru menurunkan derajatnya sendiri gitu ini gimana, Bu? Jadi di luar Islam sebetulnya perempuan itu pertama ya dihinakan. Kedua didewa-dewakan. Yang ketiga disamaratakan. Ya ada tiga hal saya lihat di luar Islam. Pertama dihinakan. Lihat di zaman dulu kalau bayi lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Orang tuanya malu punya anak perempuan. Begitu. Gak berdosa tuh anak kita. Dikubur hidup-hidup. Malu punya anak perempuan. Muka bapaknya merah gitu. Yang kedua gak dapat warisan. Yang ketiga dia ini dijadikan budak. Dan yang paling berat juga disamakan dengan bangsa setan. Ini perempuan zaman dulu tuh begitu. Zaman dulu. Nah yang kedua kita lihat juga didewa-dewakan. Wah, dari lukisan telanjang bagaimana yeah. perempuan ini itu taruh di mana-mana tempat dibikin patung-patung dewa-dewi. Hmm. Itu juga di luar Islam. Penghinaan. Yang ketiga juga disamaratakan. Nah, ini juga jangan begitu. Kita juga harus lihat bahwa perempuan ini ya mungkin ya secara fitrah fisiknya kudratnya pasti itu beda. Lebih beda. Halus gitu. Kita mungkin enggak kuat bawa beras sekarung gitu. Kagak kuat tapi laki-laki. Makanya laki-laki jangan lupa, Bu, menjadi pemimpin dalam keluarga. Karena Allah dia melebihkan. Diberikan fisik yang lebih kuat dan begitu juga kewajiban memberi nafkah. Tapi bahwa kita bukan kelas 2 gara-gara dia jadi pemimpin dalam keluarga. Karena perempuan dan laki-laki syaqaik. Dalam keluarga itu mitra. Mitra dalam keluarga. Syaqaik. Satu sama lain sama gitu dalam perannya, cuma kita atur. Bukan harus perempuan di dalam, laki-laki di luar saja, bukan. Dalam pendidikan anak pun laki-laki dan perempuan sama tanggung jawabnya. Kita lihat Luqman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idzu. Kala Luqman mengajar anaknya itu, dia berkata begitu. Jadi artinya dia ngajar. Nah, Nabi kita juga sering untuk mendidik anak-anak. Kalau lagi makan Nabi bilang ya, ya gulam, samillah. Baca bismillah dulu. Kul biyaminik, makan tangan kanan. Ambil yang dekat. Kul mimayalik, ambil yang dekat-dekat. Jadi Nabi juga mendidik anak-anak. Nah, jadi dalam pendidikan bukan hanya diserahkan kepada orang perempuan. Dan peran publik bukan cuma buat laki-laki. Sehingga perempuan itu merasa, wah, gak bisa. Kita silakan. Peran sosial dan peran kehidupan itu mari kita juga isi. Agar kita gak pincang. Jangan sampai mubazir lah ya. Keberadaan kita pincang sebagai di muka bumi ini cuma untuk di dalam rumah aja, Bu, ya. Harus juga berperan di publik. Baik, saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu Tuti yang saya hormati. Sangat menarik apa yang ibu sampaikan. Oh, nama saya Ibu Hadijah dari BKMT Jakarta Selatan. Sangat menarik sekali apa yang ibu sampaikan. Mudah-mudahan kami semua termasuk wanita-wanita seluruh Indonesia tergugah hatinya untuk maju. Kemudian saya juga bangga dengan Ibu Tuti selama ini masih memegang peranan yang sangat penting, yaitu sebagai Rektor Universitas Asyafiyah. Di samping itu juga Ibu Tuti masih menjadi Ketua Umum BKMT, alhamdulillah. Dan juga di IMU juga sebagai Ketua Umum, Ketua Wanita Internasional. Ibu Tuti sebagai Ketua Umum, sungguh bangga kami ya. Ada tokoh wanita Indonesia yang mendapat kesempatan baik dipercaya di kalangan internasional sebagai Ketua Umum. Yang saya akan tanyakan Bu Tuti, kiat-kiat apa sih Bu Tuti sampai bisa meraih gelar yang begitu hebat ya, yang luar biasa. Kemudian di IMU itu ada berapa negara yang bergabung? Negara apa saja? Dan kemudian barangkali saya juga ingin tahu kegiatan atau aktivitas apa saja dilaksanakan di programnya apa saja ya? Dan juga hubungannya dengan Muslimah Indonesia, ya, itu bagaimana, Ibu? Barangkali ada kerjasama Ibu sebagai tokoh Muslimah Indonesia. Kami kalau seandainya ada aktivitas, kami bisa diikutsertakan ya. Aduh, luar biasa ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Khadijah. Baik, dari sebelah kiri kami berwarna hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Ibu Tuti yang terhormat. Saya sering mendengar itu hadis Nabi. Nama saya Ibu Eni dari Majlis Taklim Al-Munawaroh dari BKMT Bekasi Barat. Yang ingin saya tanyakan, Bu, saya sering mendengar hadis Nabi yang berbunyi surga itu di bawah telapak kaki ibu. Apa maksud dan artinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara telapak kaki ibunya udah kotor banget udah. Ya baik. Ini dua pertanyaan. Ada lagi dari sini? Ya silakan ibu. Terima kasih. Ya. Makasih. Saya Sukani Rahman dari BKMT Jakarta Selatan. Ya. Terima kasih yang waktu diberikan kepada saya. Ya. Ibu Tuti yang terhormat, begitu luas dan dalam sekali paparan yang Ibu berikan. Ini sangat menghujam di hati sanubari kami sebagai wanita muslimah, khususnya Indonesia ya. Betapa banyak wanita Indonesia yang mendambakan ingin sukses seluruh, baik dia sebagai seorang ibu maupun dia sebagai seorang istri, bagi, ataupun dia sebagai apa petugasnya di luar ya, sebagai wanita karirkah dia. Namun begitu bagaimana caranya, pertanyaan saya, agar tidak kompeten satu sama lain sukses, sebab saya teringat oleh surat Al Imran surat An-Nisa ayat 34 mengatakan fasholihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi wanita yang soleh itu dia taat kepada Allah dan Rasul, kemudian dia juga bisa menjaga kehormatan dirinya dan rahasia-rahasia suaminya. Karena itu sejauh mana peran atau jalan yang bisa dijalankan sebagai wanita yang bisa sukses di dalam rumah maupun di luar rumah, sementara dia jangan sampai terjadi sukses di luar rumah sementara dia sebagai ibu anak-anaknya berantakan. Bisa juga dia sebagai istri dia lupa perannya sebagai seorang istri sehingga berantakan. Nah karena itu, sedangkan ada juga hadis Rasul yang mengatakan ibu adalah ibu terulang. Ibu adalah guru yang pertama di rumah ya. Al-Umu Madrasatul Ula. Begitu saya rasa mohon jawaban. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu ya. Tiga dulu pertanyaan kita tampung ya Bu ya. Dari pertanyaan Bu Khadijah, Bu Eni dan Bu Sukarni Rahman. Silakan Ibu bisa langsung. Baik, Ibu Khadijah, Ibu Eni. Eni dan Ibu Rahman. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana sebetulnya peranan ibu, peranan ibu. Jadi begini, ada sebuah pertemuan 65 negara, tokoh-tokoh perempuan dari 65 negara bertemu pada tahun 1996 di Khartoum di Sudan. Ya, setelah acara dulu pernah ada kongres wanita di Beijing tahun 95, 96 perempuan-perempuan muslimah berkumpul di Khartoum, Sudan. Tapi Indonesia nggak ada yang wakili. Kenapa Indonesia tidak diwakili? Nggak tahu di mana nyangkutnya undangan itu. Tetapi pada tahun 99 ada 6 wanita Indonesia diundang untuk ikut dalam IMU itu. Di sana barulah saya terbuka mata, terbuka pikiran, terbuka wawasan, melihat bagaimana muslimah-muslimah dari berbagai negara kumpul bertekad dengan bersama-sama bicara pendidikan, bicara tentang wanita di daerah konflik, bicara tentang masalah anak-anak, bicara tentang masalah yang menyangkut persoalan politik, media, dan lain-lain. Maka dari sejak itulah saya aktif dan pernah membuat kongres di Indonesia juga, yaitu pada tahun 2003. Ibu Presidennya kebetulan Megawati waktu itu bisa menyampaikan dan diwakili perempuan pada saat itu. Nah, saya ingin mengatakan Bu, tekad dan kiat saya adalah yang pertama, kita harus tahu misi apa dari Allah yang disampaikan buat kita manusia. Nomor satu itu, bahwa Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Jangan kita melihat ibadah itu dalam satu skop yang sempit. Tapi harus luas. Ya, hidup kita itu kita sebut dalam waktu kita baca doa iftitah, waktu kita sholat. Apa kita bilang sama Allah waktu kita ngadep, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua sikap hidup yang tadi empat itu kepada Allah. Nah, saya tuh melihat itu, mempraktekannya dalam kehidupan, bahwa semua circle kita itu ibadah dalam hidup. Maka saya maulah tampil dari umur 9 baca Quran di istana sampai kepada pidato ayah saya suka ikuti. Saya disuruh sambutan atau saya suka baca Quran, baca qasidah sampai seks ke Singapura dan lain-lain sebagainya. Dan saya bangga bahwa saya bisa punya pengalaman pidato di Libya, pidato di Washington, Amerika. Saya belum sebulan pulang dari Boston, dari Amerika, saya menjadi keynote speaker dalam acara sebuah internasional konferensi pada tanggal November, yaitu tanggal 16 sampai 19. Saya sampai tanggal 24 berada di Amerika bulan November baru kemarin. Ibu-ibu dan saudara sekalian, di sini saya berkenalan banyak dengan masyarakat perempuan, baik yang muslimah atau yang non-muslimah. Nah, dalam kaitan ini, saya jadi pendiri dan ketua umum BKMT. Alhamdulillah, sampai ke daerah-daerah Papua, kecil, ya? Luar biasa. Jangan kata di daerah-daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, tetapi daerah Maluku dan Papua besar sekali BKMT di sana. Nah, inilah peran perempuan yang kita mau, bukan saja peran domestik tapi juga peran publik. Jadi ada aktivitas. Berapa negara yang ikut? Yang aktif 88 negara, tetapi yang anggotanya 112 negara. Dan saya dilantik menjadi presiden IMU itu pada waktu di Kuala Lumpur, bukan di Jakarta. Itu pada kongres yang keempat pada bulan Mei tahun 2007. Saya bersyukur sekali aklamasi 30 negara untuk menetapkan saya menjadi Raisah dari Ittihadun Nisa Al-Islami Al-Alami, atau disebut Presiden International Muslim Women Union. Nah, terus saya juga di universitas jadi rektor. Emang saya pengen semangat sekali untuk anak-anak kita menjadi generasi bangsa yang mumpuni, yang Qur'ani. Jadi di situ ada di Universitas Asyafiyah berpadu ilmu dan agama. Jadi kita lakukan itu. Punya jiwa leadership yang tinggi, Bu, ya. Ya, mudah-mudahan dia menjadi tampil, karena kita walaupun sedikit satu ayat nyampaikan dari Rasulullah itu. Selanjutnya pada pembicaraan yang kedua dan yang ketiga ini, apa sih al-jannatu tahta aqdamil ummahat? Surga di bawah telapak kaki ibu. Ini bukan ada kaitan dengan hari ibu, Bu. Ya, hari ibu itu penampilan masyarakat Indonesia, muslimah perempuan-perempuan Indonesia tampil untuk membela negara, yang disebut Imadul Bilad. Itu tepatnya di situ. Tapi kalau al-jannatu tahta aqdamil ummahat, jangan sampai kita lupakan ibu kita. Waktu Nabi kita ditanya, man ahakun nas bihusni sahabati? Ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling berhak menjadi sahabatku? Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summaman, ummuka, ibumu. Jadi sampai tiga kali Nabi sebut, baru abuka yang keempatnya. Nah, ini bukan main ibu. Ibu itu kalau kita lihat ada tiga hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Yang lain, kudratnya, yaitu mengandung, melahirkan, menyusui. Nah, ini kan laki-laki gak bisa. Nah, ini jangan lupa. Jadi kita jangan sampai durhaka kepada orang tua. Jangan sampai orang tua kita yang masih hidup udah tua, kita katakan, kita anggap dia udah kuno, udah tua. Terus kita juga bilang, itu si jadul, apa sih jadul itu, saya juga tanya. Zaman dulu. Oh, zaman dulu, kita baru tahu, gitu. Banyak kan kata-kata sekarang yang kita kagak paham, gitu. Ini harus paham. Tapi juga, ibu juga di dalam masalah ini punya fungsi yang sangat-sangat luar biasa. Fungsi untuk menjadikan rumah tangga itu sakinah, mawaddah, rahmah, itu kan tidak gampang. Bagaimana dengan suami, bagaimana dengan yang lain. Terhadap ayat yang tadi ditanyakan oleh yang ketiga Ibu Rahman, bahwa bagaimana ini supaya tidak terjadi komplain atau tidak jadi hal lain. Begini, ibu lihat ayat itu. Fasholihat qanitat hafidhatil ghaib bima hafidhallah. Itu ayat ada kaitannya dengan sebelumnya. Ayat itu ada dua hal. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqum min amwalihim, baru dilanjutkan fasholihat. Ini bicara tentang peran keluarga, peran di rumah, bahwa kita tuh sama suami kita haruslah kita menjadi wanita yang solihah, yang setia, yang jaga, jangan suka umbar-umbar, kita makan ame apa, kita ribut bagaimana, kita cari jalan solusi jaga bersama suami. Dan rumah tangga jadikanlah sekolah buat kita untuk terus belajar. Yang tadi ibu mempunyai peran yang sangat bagus. Apa itu? Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'dattas sya'ban thayyiban a'raqi. Al-ummu ustadul asatidzatil ula syaghalat ma'athiruhum madal afaqi. Jadi ini ibu perannya sebagai sekolah, ibu perannya sebagai guru untuk mempersiapkan generasi penerus. Jangan kita lupa, cari majalah bacaan-bacaan di rumah kita geletakin yang bernuansa tuntunan. TV kita pilih mana yang bernuansa tontonan yang menjadi tuntunan, dan lain-lain. Jadi katakanlah dari konteks ayat kita bisa lihat ini peran dalam domestik, tapi peran kehidupan bersama-sama, peran-peran kehidupan di luar publik bersama-sama gitu kayaknya. Demikian jawabannya Ibu ya, terus pertanyaan, berapa pertanyaan tadi. Nah, berkaitan lagi dengan Hari Ibu tanggal 22 Desember, kadang-kadang kita terjebak pada satu seremonial, acara seremonial ya, acara peringatan Hari Ibu. Ada yang lomba kebaya, ada yang lomba makanan, ada yang sekedar seremonialnya saja dilakukan sebuah acara begitu kan. Bagaimana kita memperingati hakikat hakikat seorang muslimah yang sesungguhnya gitu, yang diperingati di tanggal 22 Desember ini, Bu? Ya, peran-peran di bangsa kita ini kan selain peran muslimah yang memang dia punya pedoman-pedoman sudah lengkap, tapi wanita Indonesia ini memang masih, menurut saya sih, masih memprihatinkan. Kita besok atau kita sekarang memperingati Hari Ibu, kita ingat bahwa masih banyak di desa-desa orang kita ini dalam keadaan kemiskinan. Kedua, juga banyak juga yang pergi ke mancanegara, bekerja di luar 2 tahun, 5 tahun, tapi menghadapi nasib yang belum tentu juga nasib yang baik, baik gitu. Iya. Saya pernah jadi menteri dalam urusan peran perempuan, baik pun di zaman Ujung Pak Harto atau Pak Habibie dua kali. Tapi saya sudah melihat bagaimana sebetulnya nasib daripada perempuan-perempuan Indonesia menjadi tenaga kerja di luar. Nah, kita jangan terjebak bahwa kita bisa pergi tanpa paspor sehingga kita jadi namanya pendatang haram atau disebut illegal workers gitu. Dan jangan juga kita perani cuma domestic workers. Artinya apa? Peran rumah tangga, jadi pembantu enggak habis-habis. Sedangkan perempuan lain udah di luar. Betul. Peran di rumah sakit menjadi perawat-perawat, peran di toko-toko menjadi tukang jual atau sales, sales itu. Tapi itu kan harus ada keterampilan. Betul. Keterampilannya berupa keterampilan ilmu, keterampilan bahasa. Dan jangan lupa kalau kita keluar itu, ini kita kuat dulu nih imannya nih di dalam. Jangan kita mau keluar mengejar uang sampai kemana saja, tetapi imannya gak dijaga, kita runtuh gitu. Kita hancur karena kita tidak dibentengi oleh iman takwa. Kita harus kemana saja iman takwa itu selalu dekat dan berasa diawasi Allah. Dan kita silakan belajarlah keterampilan. Kata Nabi, kalau kita nih punya keterampilan di tangan, bebas daripada kemiskinan. Nah, jadi kita coba bikin apa saja. Sekarang ini kan kalau kita bicara singkong aja juga udah berapa puluh macam makanan bisa yang diolah. Jadi dari situ kita bisa menjadi orang mandiri gitu. Ya, kita ini perempuan, maaf ya Bu, saya katakan harus punya 1000 akal. Jangan satu akalnya, 1000 akal. Bagaimana kita bisa memartabatkan diri, memartabatkan keluarga, keluar daripada krisis ekonomi kita. Betul. Baik untuk diri kita dan untuk lingkungan kita, begitu. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Ini menarik sekali ya, untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita sebagai muslimah. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas tentang wanita tiang negara. Nah, Ibu, kembali lagi kepada sebuah judul yang sangat membanggakan kita sebagai wanita. Sesungguhnya wanita yang seperti apa yang dimaksud oleh Rasulullah, wanita tiang negara itu? Kalau kita lihat anjuran dari Allah itu bahwa kita berperan dalam amar ma'ruf, berperan dalam nahi munkar, berperan dalam pendidikan, berperan dalam kehidupan yang layak, yang bermartabat gitu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita untuk liutamima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, untuk akhlak. Kalau ibu menjadi tiang negara, kita harus tahu ada sebuah syair. Syair Bu. Coba syair. Syairnya begini, innamal umamul akhlaku mabaqiyat wa in humu zahabat akhlakuhum zahabu. Bangsa umat dinilai dari akhlak. Kalau akhlak ini hilang, gak ada harganya bangsa itu. Nah, jadi artinya perempuan-perempuan muslimah ini dalam kaitan peringatan Hari Ibu dan dia tiang negara, dia mesti berakhlak yang baik. Kenapa kita suka ancur-ancuran? Kenapa ada perempuan bisa mutilasi, merendahkan martabatnya sendiri? Dia ancurin, mutilasi, apa itu? Dia bunuh orang, katakanlah suaminya, dia potong-potong, dia bikin pakai plastik-plastik. Betapa kejamnya, betapa setan telah mempengaruhi daripada diri kita dan jiwa kita. Nah, dalam kaitan kali ini, mari kita benahi akhlak dari diri kita duluan, lalu keluarga kita, lingkungan kita. Kita coba untuk menanamkan akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah, akhlak mulia. Nah, ini ukuran, ukuran kemuliaan suatu bangsa. Nah, jadi saya juga suka sedih pagi-pagi, apakah saya sebelum sholat subuh itu suka udah ada kriminal itu di media-media, jadi ditonjolkan, udah ketakutan duluan, udah bingung duluan, udah rungsing duluan gitu. Kita disajikan hal-hal kita yang harus, media ini harus membantu untuk menciptakan akhlak-akhlak, nilai-nilai moral ditegakkan lagi sama bangsa kita gitu. Nah, di sini yang kurang sekarang, mari lihat, kegotong royongan udah kurang. Iya. Hidup rukun dengan tetangga udah kurang. Bersamaan. Terus yang ketiga, kita nih merasa bersama-sama, ayo barisan kita sofa ka annahum bunyanum marsus, harus bersab, berbaris-baris seperti benteng yang kokoh. Nabi itu Quran itu menyuruhnya begitu. Supaya kita jangan sendiri-sendiri gitu. Majlis Taklim juga kalau sendiri-sendiri enggak bakal diokenin orang. Tapi kalau kita di dalam satu kekuatan, wah, orang lihat, oh, Majlis Taklim itu bukan cuma orang mundar-mandir lalu cuma itu-itu aja yang dibacanya, tidak ada kemajuan. Oh, sekarang Majlis Taklim udah jauh membicarakan masalah bagaimana merebut dunia hasanah, lalu merebut akhirat hasanah, bagaimana terhindar dari azab neraka. Ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar saja, ini aja nih jadi tolok ukur kita bagaimana merebut dunia hasanah. Kita bermartabat, ibu jangan kecil hati, kita juga dibanggain oleh bangsa-bangsa di luar kalau di ibu. Wah, Indonesia bukan main. Perempuan-perempuan muslimahnya terampil-terampil, cerdas-cerdas. Semuanya ustazah-ustazah. Saya bilang, ustazahnya sebetulnya bukan profesor. Bukan profesor. Kalau di luar negeri ustazah itu profesor. Profesor, doktor. Nah, kita ustazahnya ngajarin apa tuh? Wujud kita bako saja sama istinja. Tapi sudah dipanggil ustazah. Di luar negeri ustazah itu predikat gelar profesor. Ibu berarti udah jadi profesor. Jadi, di rumah. Kalau ditulis, Bu, kalau ditulis ya alif dan dal. Ustazah doktora. Doktor. Gitu. Jadi profesor, doktor. Tapi kita kebentur ustazah ya. Waduh, ustazah padahal belajarnya belum sampai S1 atau S2, belum S3 gitu. Belum profesor. Jadi silakan ke depan persiapkan generasi penerus yang hebat, SDM yang unggul. Kita terbuka. Apalagi kalau kita nih bisa cari duit yang cukup. Nomor satu yang mesti kita hadapi adalah pendidikan generasi penerus. Ini Allah yang suruh. Wal tanzur nafsum maqaddamat lighan. Baik, Evi beri kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan, sepertinya sudah ada yang semangat sekali mau bertanya. Silakan Ibu. Sebutkan nama ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diberikan waktu dan kepada Ibu Tuti yang terhormat. Saya salut ya, negara kita Indonesia ini wanitanya sudah banyak pengembangan atau perkembangan. Masalah pendidikan dan kebudayaan. Ibu siapa ini? Nama saya Rahmani Fauzia dari Majelis Taklim Darul Falah. Iya, Bu. Yang saya ingin tanyakan bahwasanya dengan adanya pendidikan dan kebudayaan ini yang sudah begitu maju, tapi di sisi lain tadi juga sudah dijawab sebagiannya, wanita banyak dikorbankan dengan kekerasan, terutama di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Bagaimana cara jalan keluarnya? Kita melihat dari Siti Khadijah, Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, dan juga Ibu Ajeng Kartini, dan juga Ibu Nyadin ya. Kita juga sering datang ke sana dengan baca-bacaannya atau sejarahnya. Bagaimana kiat kita untuk mengatasi wanita, terutama Indonesia, wanita Indonesia ini, apa muslimah yeah. untuk lebih maju lagi. Yeah. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima yeah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini masih ada? Ya silakan Ibu. Sebentar ya, kita lanjutkan dari kanan dulu. Yang pertama Kak Tuti, saya bangga sekali. Insya Allah ya, untuk generasi yang akan datang ada yang seperti Kak Tuti. Amin. Di sini saya ingin singkat aja. Nama saya. Jadi, oh nama. Nama saya Haja Ati Ahyat dari Darul Falah, Jakarta Selatan. Di sini saya artikan arti jihad seorang ibu. Ya, bila dikaitkan dengan batasan-batasan dalam menyikapi suatu masalah sesuai dengan agama Islam, itu yang pertama. Yang kedua, emang tadi sudah banyak sekali yang dikaitkan dengan mendidik putra-putri generasi ya, untuk Islami ya Bu ya. Tapi saya ingin sekali kiat-kiat yang sangat-sangat dibutuhkan dalam globalisasi masyarakat dewasa ini. Ya. Itu. Ada lagi Bu yang perlu saya tanyakan, ya, yaitu peran seorang ibu di dalam masyarakat yang mana banyak sekali tantangannya dikarenakan kebanyakan kaum lelakinya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu ya. Satu lagi silakan dari sebelah kiri saya. Silakan Ibu, sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajiah Fatimi dari Majelis Taklim Al Munawwarah Bintara Jaya Bekasi Barat. Saya mau bertanya kepada Ibu Hajiah yang saya cintai dan saya hormati. Apakah peran BKMT identik dengan kaum perempuan? Hanya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tiga pertanyaan saja dulu ya, cukup ya. Karena kita nanti mungkin terbatas oleh waktu lagi. Ibu Rahmani Fauzia, Ibu Ati dan Ibu Fatimi. Fatimi. Iya. Silakan Ibu. Baik, Ibu Rahmani, kaitan dengan masalah bagaimana kita ini di dalam penampilan karena kita melihat adanya kekerasan dan lain sebagainya, itu kita harus berpikir begini Bu, kalau kita kita mau sukses, nomor satu harus dari diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu merubah diri sendiri. Jadi di sini ada tekad. Ketika saya dipilih menjadi wakil ketua ICMI pusat, ya, sedangkan Pak sebagai wakil ketua dewan penasehat, sedangkan Pak Habibie menjadi ketua umum saat itu. Terus saya nih apa nih gitu? Pada saat itu saya melihat wartawan nggak ada yang pada motret saya, motretnya ke sebelah sana saja. Wah, saya harus menyiapkan diri. Saya waktu itu bersiap bahwa setiap 24 jam di sehari saya mesti punya waktu 2 jam untuk membaca. Saya beli, saya pergi ke buku ya. Toko buku, beli yang selama ini belum pernah jadi perhatian saya banyak gitu. Saya beli buku tentang ekonomi, politik, sosial, budaya, tentang macam-macam. Saya pengen tampil sejajar juga dengan bapak-bapak yang lain. Nah, kalau kita pengen tampil sejajar dengan siapapun, kita harus punya senjata. Betul. Yaitu kita punya ilmu. Kita banyak membaca, kita banyak menulis, kita banyak mendengar. Dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Siapa yang tahu kita pintar atau kita bodoh kalau kita gak tampil. Kita harus tampil. Membiasakan diri untuk tampil. Iqra ini jangan cuma sekedar dibaca karena ini ayat pertama yang menyuruh kita berontak dari kebodohan. Harus membaca supaya kita keluar daripada kebodohan. Ini kita mulai dari diri sendiri. Kedua, cari lingkungan yang sehat. Keluarlah dari lingkungan sempit. Ayah saya dulu pernah ngajarin karena dia orang Betawi ya. Tolong ya kamu anak-anakku sekalian, pelajar-pelajar semua, jangan jadi lele sumur, kamu jadi lele sawah gitu. Saya jadi ingat ayah saya dulu, banyak orang kampung yang belajar jangan jadi lele sumur yang ubek-ubek kebentok, tapi jadi lele sawah gitu. Bisa ke sawah orang-orang. Wah, bisa bisa kemana-mana. Benar gitu. Saya waktu dia bilang, ya boleh gak Tuti ikut ke Singapura gitu. Kita kan udah punya sedikitlah penampilan suka atau baca Quran pada waktu umur saya 16 tahun. Itu udah mulai ingin tampil. Oh, mana bisa ke Singapura? Biayanya dari mana? Ongkos sendiri. Ayah saya bilang begitu. Ya, saya enggak patah. Ongkos sendiri. Wah, kalau engkau sendiri bisa nih pergi gitu. Maka saya nabung, kumpulin duit. Suatu hari saya bilang, ya Tuti udah punya duit nih, pengen ikut ke Singapura. Saya jadikan ancaman menjadi peluang. Oh bisa nih kalau kita punya duit nih, berangkat gitu. Jangan patah. Jangan kayak pepatah orang Betawi, belum nyampe udah pulang. Belum nyampe udah pulang artinya belum sukses, belum kita melihat tantangan, udah ogah. Iya. Jalan deh duluan, jalan deh sendiri. Saya ogah. Cepat kata-kata ogah, cepat kita pasif. Itu jangan terjadi yang kayak begitu. Nah, jadi dalam hal ini jalan keluar adalah pertama dari diri sendiri, ada kesiapan mau membangun diri. Iya. Yang kedua, dalam masalah yang menyangkut peran dalam masyarakat, bagaimana kita seumpamanya kiat-kiatnya ya. Nah, ini supaya diperhatikan bahwa di sini kita harus jihad. Kita dalam perjuangan ini tidak hanya sampai pada batas pengetahuan yang sangat sederhana. Kita harus berpikir yang lebih baik lagi. Dan untuk yang ketiga, bagaimana peran BKNT identik dengan perempuan. Karena Majlis Taklim banyak diisi oleh kaum ibu, dan kaum ibu ini masih ketinggalan dari kaum bapak. Jadi banyaklah BKMT ini berperan untuk kaum ibu. Mayoritas Majlis Taklim adalah kaum ibu. Maka di sini letaknya kita membenahi untuk meningkatkan kualitas mereka. Kayaknya gitu. Baik, terima kasih Ibu. Sayang sekali waktunya sangat terbatas. Padahal masih banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan pasti ya yang sudah dipersiapkan. Tapi insya Allah kita lain waktu bisa bertemu kembali dengan Ibu Tuti Alwi ya. Terima kasih Ibu Tuti. Ya, terima kasih. Dan juga jemaah yang ada di studio, pemirsa dimanapun Anda berada, yang senantiasa setia bersama kita di sini untuk menyaksikan Hikmah Pagi. Dan kita baru saja mendengarkan dari Ibu Tuti Alwi tentang peranan wanita sebagai tiang negara ya. Wanita tiang negara. Rasulullah sudah mengangkat derajat kita sebagai wanita, maka pertahankanlah martabat kita yang sudah diangkat oleh Rasulullah SAW. Jangan sebaliknya kita menjerumuskan diri kita kepada satu martabat yang paling bawah. Pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan insya Allah kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Fyudri atas nama seluruh kerabat kerja Hikmah Pagi mengucapkan, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.